Mitra Bisnis, kritik terhadap DPR kembali mencuat, terutama dengan anggaran besar yang telah diberikan selama 5 tahun terakhir hampir 12 triliun. Survei Kompas menyebut 60% respondennya tidak puas dengan kinerja DPR. Target legislasi yang ditetapkan dalam program legislasi nasional juga tidak pernah tercapai dari tahun ke tahun. Ada harapan dalam pemilu legislatif 9 April mendatang untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar mengedepankan kinerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris. Pak Syamsuddin, apa komentar Anda soal ini? Dewan 5 tahun ini ya memang sih mengecewakan. Itu Anda sudah kemukakan banyak tadi. Makanya pemilu itu mesti jadi momentum untuk tidak memilih kembali anggota Dewan yang tidak becus itu. Gitu. Kelemahannya itu kan lebih sibuk atau lebih aktif apabila misalnya pembahasan undang-undang itu sibuknya kalau undang-undang itu basah gitu artinya. Ada dananya, yang gitu-gitulah biasa. Kalau undang-undang yang tidak basah ya dia malas. Jadi orientasinya pada uang, intinya itu aja. Orientasi anggota dewan kita itu pada uang. Padahal gaji sih udah lumayan besar sebetulnya. Nah ini sangat disayangkan. Nah oleh sebab itu mestinya pemilu yang akan datang itu dijadikan momen untuk menghukum wakil-wakil kita yang tidak bertanggung jawab tadi. Bicara mengenai kinerja, apa yang dibutuhkan agar DPR yang ada dan yang akan datang bisa lebih maksimal, Pak? Kinerja itu kembali ke soal komitmen. Kalau tidak ada komitmen, ya nggak akan ada kualitas, nggak akan ada peningkatan kualitas kinerja. Nah, pertanyaannya apakah komitmen politisinya atau komitmen partai politiknya? Kalau saya berpendapat, ya dua-duanya. Partai politiknya sendiri kan komitmen itu hanya dalam bentuk tertulis, tapi dalam tingkah lakunya kan tidak sebagaimana yang dalam dokumen tertulis itu masalahnya. Secara umum partai-partai politik kita itu memang tidak memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk membenahi kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik. Dengan anggaran yang besar juga yang ada setiap tahun, pengaturan seperti apa yang dibutuhkan, Pak, agar anggaran dan kinerja bisa berjalan sejajar? Ya, saya pikir kalau tidak meningkat kualitas kinerjanya, mestinya ke depan ya lebih dihemat, lebih dipangkas gitu. Demikian peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris. Saya Wendy Lim.